بارك الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله فيك مبارك. سجاسة دي ها؟ إن شاء الله. إنت عمولي ها؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui media ini bersama ikhwah di Malaysia, Kuala Lumpur, untuk melanjutkan dars atau ta'lim kita Ad-Durus Al-Muhimmah Bi'ammatil Ummah karya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kami ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan atau pasal tentang adab Islami, terkhusus birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa ma'al walidaini wal aqarib wal jiran, dan kita beradab kepada kedua orang tua, wal aqarib, kerabat-kerabat, saudara-saudara dekat, wal jiran, dan tetangga-tetangga. Yang pertama, ma'al walidain, bersama kedua orang tua, merupakan suatu amal yang besar, amal yang soleh, amal yang begitu taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan hak kedua orang tua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budu Allah, dan beribadah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun, menyekutukan Allah bersama Allah selainnya dari makhluk-makhluk dalam ibadah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Pada ayat tersebut, kita kita melihat dengan begitu nyata, begitu jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, setelah kewajiban yang terbesar yaitu mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Luqman ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-14, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ, dan kami wasiatkan kepada manusia, بِوَالِدَيْهِ, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatku ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, wafisaluhu fi amain, lalu ibu menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Alishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Pesan Allah, wasiat Allah, usyukurli waliwalidayka, bersyukurlah engkau, bersyukurlah kamu kepada Allah Azza wa Jal, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali yahabbu ila Allah? Aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayyul 'amal ahabbu ila Allah? Amal apakah yang paling dicintai Allah? Qala, beliau mengatakan, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, aku pun bertanya kembali, thumma ayyun, kemudian apa? Qala, beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, lalu aku bertanya lagi, summa ayyun, lalu apa? Qala, al-jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, riwayat al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini, Nabi SAW menjadikan salah satu afdalul a'mal, salah satu amal yang terbaik, amal yang paling utama, di antaranya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pada waktu bulan Ramadhan, beliau naik di atas mimbar beliau, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 2, 3, dan dari mimbar tersebut, beliau mengatakan amin 3 kali. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, ala ma amanta, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Maka beliau mengatakan, datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa, maka aku mengaminkan. Di antara doa yang diucapkan Jibril adalah Rahimah anfun. Celaka. Hina seseorang. Sampai 3 kali beliau mengajak. Siapa itu? Man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma falam yudkhilhu al-jannah. Sungguh sangat hina dan celaka seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apa maknanya? Maknanya ia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tak berbuat baik kepada ayahnya. Tak berbuat baik kepada ibunya. Ya. Sehingga waktu atau masa berjumpanya dia dengan orang tua tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Sungguh celaka orang yang seperti itu. Sungguh hina orang yang semacam itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dahulu sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi berperang jihad fi sabilillah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ubayyuka ala al-hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, ubayyuka, aku berbaiat kepadamu, bersumpah, berjanji setia untuk berhijrah bersamamu. Wal-jihad, atau berjihad, berhijrah menuju kepadamu. Dan berjihad bersamamu. Qal, hal min walidayka ahadun hayy. Lalu Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah kedua orang tuamu masih hidup atau salah satunya masih hidup? Qala, na'am kilahuma. Ia pun menjawab, iya. Dua-duanya masih hidup. Ayah masih hidup, ibu juga masih hidup. Rasulullah SAW mengatakan, "Irji ila walidayk wa ahsin suhbatahuma." Nabi mengatakan sebelumnya, "Tabtaghil ajr min Allah." Kamu hendak mencari pahala dari Allah? Tentu yang menjawab iya. Naam. Maka Rasulullah mengatakan, irji ila walidayk. Kembalilah engkau, ulanglah kepada kedua orang tuamu. Wa ahsin suhbatahuma. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, ternyata pada sebagian keadaan, sebagian kondisi, berbakti kepada kedua orang tua lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah merupakan zirwatus sanabil Islam. Merupakan amalan Islam yang tertinggi. Puncak. Tempat yang tertinggi daripada Islam ini. Namun ini terkalahkan oleh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua pada sebagian keadaannya. Sahabat yang lain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, uridtu an azwa wa qad jitu astashiruka. Wahai Rasulullah, aku ingin berperang. Aku ingin berjihad fi sabilillah. Wa jiituka astasyiruka. Dan sekarang saya datang kepadamu ya Rasulullah, hendak minta pertimbangan, minta saran atau pertimbangan atau nasihat kepadamu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allaka min um?" Apakah engkau memiliki ibu? Ibumu masih hidup? Qala na'am. Ia mengatakan iya. Ibu masih hidup. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falzamha fa innal jannata 'inda rijliha." Falzamha, tetaplah kamu bersama ibu. Berbaktilah kepada ibumu. Fa innal jannata 'inda rijliha. Sesungguhnya surga itu berada di telapak kaki ibu. Hadis rawahu An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Ikhwani fi din rahimakumullah, terlebih ibu. Ibu lebih besar haknya dibanding ayah. Kedua orang tua kita harus kita berbakti kepada mereka. Wajib kita berbakti kepada keduanya. Akan tetapi hak ibu lebih besar. Karena Rasulullah SAW suatu saat pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sohbati?" Ya Rasulullah, siapakah orangnya yang paling berhak untuk ku pergauli dengan baik? Siapakah orangnya yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Dia mengatakan, "Ummuk," ibumu. "Qala thumma man?" Ia bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Qala ummuk." Nabi mengatakan kembali, "Ummuk, ibumu." "Qala thumma man ya Rasulullah?" "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Qala ummuk, ibumu." "Qala thumma man ya Rasulullah?" "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Qala abuk." Beliau mengatakan ayahmu. Nah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ibu sampai 3 kali. Baru setelahnya beliau menyebut ayah. Ini berarti bahwa ibu memiliki hak yang lebih besar daripada ayah. Karena ibu telah mengandung wahnan ala wahn. Mengandung anak, lalu mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Ahibati fillah rahimakumullah, sampai seseorang sampai Nabi SAW bersabda kepada seseorang dari sahabat, "La yajzi waladun an walidihi illa an yajidahu mamlukan fayashtariahu fayu'tiqah." Rawahu Muslim. Tidaklah seseorang itu dapat membalas kebaikan orang tuanya sampai dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak hamba sahaya. Lalu dia beli, lalu dia bebaskan dari perbudakan, dari statusnya sebagai hamba sahaya. Rawahu Muslim. Seseorang datang kepada sebagian sahabat Nabi. Dia melakukan tawaf bersama ibunya. Keliling Ka'bah 7 kali dengan menggendong ibunya. Lalu dia bertanya kepada sahabat itu, apakah yang saya lakukan ini telah membalas kebaikan orang tua saya, ibu saya? Beliau mengatakan tidak. Walaupun membalas rasa sakit, satu kali rasa sakit yang dia rasakan saat melahirkan, ya, tidak bisa. Ahibati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, ridha rabbi ridha walidain wa sukhtu fi sukhtihima. Ridha rabb, keridhaan Allah Azza wa Jal, fi ridha alwalidain, pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtihima, dan kemarahan, kemurkaan Allah, fi sukhtihima, pada kemurkaan atau kemarahan kedua orang tua. Pada riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yubaddalahu fi umri wa yuzada fi rizqi falyubirra walidayhi wa yasil rahimah. Barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah silaturahim. Riwayat Ahmad. Hadis Nabi SAW masih banyak terkait dengan berbakti kepada orang tua. Secara ringkas bisa kita sebutkan perbuatan apakah yang wajib kita lakukan untuk kedua orang tua kita, dan itu tergolong atau termasuk dari albir, perbuatan baik kita kepada mereka. Yang pertama diantaranya adalah al-it'am wal-kiswah wal-khidmah wa ijabatu da'watihim. Kita memberikan kepada mereka makan atau pakaian, dan kita senantiasa menyambut panggilan mereka. Apalagi kedua orang tua kita telah berusia lanjut, sudah tua. Kalau dahulu kita, semasa kita masih anak-anak, ya, budak-budak kecil, masih anak-anak, maka orang tua yang memberikan nafkah kepada kita, makan kita, minum, pakaian, semuanya diberikan orang tua untuk kita. Nah, ketika orang tua sudah berusia lanjut, mungkin bekerja sudah tak mampu, maka kitalah sebagai anak yang baik, kita berikan kepada mereka nafkah, kita berikan makan kepada mereka, kita berikan minum kepada mereka, pakaian dan segala keperluan-keperluan mereka kita penuhi, kita berikan. Ya. Atau kalau mereka sudah mampu dari sisi nafkah, kita berikan kepada mereka hadiah, kepada mereka supaya mereka senang, supaya mereka bahagia dengan hadiah yang kita berikan. Yang kedua, ta'atu li awamiril walidain, selalu taat kepada perintah-perintah orang tua. Apa kata orang tua? Sami'na wa'ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi perintah-perintah yang sesuai dengan agama, bukan perintah yang bertentangan dengan agama, ajaran agama. Kalau mereka memerintahkan yang bertolak belakang dengan agama, yang tidak sesuai dengan agama, maka kita boleh, bahkan kita boleh tidak taat, bahkan wajib tidak taat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan, tak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal maksiat kepada al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Innama ta'atu bil ma'ruf, ketaatan hanya dalam urusan yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan." Apabila keduanya memaksa kamu, "'Ala an tusyrika bi," untuk berbuat syirik kepadaku, "malaysa laka bihi ilm," sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentangnya, "fala tuti'huma," kamu tak boleh taat kepada keduanya, "wasahibhuma fid dunya ma'rufa," dan berbuat baiklah kepada keduanya di dunia, ma'rufan, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Ya. Nah, jadi perintah-perintah atau ucapan-ucapan yang baik dari kedua orang tua harus kita taati atau wajib kita taati. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Wa'ati' walidayka," dan taatlah kepada kedua orang tuamu. "Wa in amaraka an takhruja min dunyaka," walaupun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk keluar dari duniamu, "fakhruj lahuma," keluarlah untuk mentaati kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ahibati billah rahimakumullah, kita teringat kisah Uzair, seorang abid, seorang hamba yang saleh. Uzair, ketika dia melakukan salat, ibunya memanggil, "Ya Uzair." Uzair pun mendengar panggilan ibu, tapi dia bimbang, "Apakah aku hendak melanjutkan sholat ini, ibadah kepada Allah, atau membatalkan sholat?" Bimbang, ragu-ragu, sampai pada akhirnya dia tetap melanjutkan sholatnya. Maka sang ibu marah, sambil berdoa agar tidaklah Uzair meninggal kecuali berjumpa dengan mumisan. Mumisan yakni para pelacur. Nah, terjadilah dan terkabullah doa ibu, sehingga terjadi apa yang terjadi pada Uzair, dan ia pun akhirnya memahami kewajiban menyambut panggilan ibu dan taat kepada ibu. Walaupun kita dalam suatu ibadah, ibadah tersebut harus kita tinggalkan apabila itu ibadah yang sunnah. Tapi kalau itu ibadah yang wajib, maka kita lanjutkan ibadah kita, kemudian kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Ya. ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, khafdul janah lahuma wa taklimuhuma billin. Bersifat tawadhu', tawadhu' kepada kedua orang tua. Dan berkata dengan kata-kata yang baik, yang lembut, yang halus pada orang tua kita. Kata-kata yang lembut dan tawadhu' kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Jangan pula kamu tenhar, menghardik keduanya, berkata kata-kata yang keras. Jangan. Yang keempat, أَنْ لَا يَدْعُوَهُمَا ismihima. Tidak boleh kita memanggil keduanya dengan nama keduanya langsung. Misal ayah kita bernama Ali, kita berkata kepada ayah kita, Ali, Ali lah kemana? Tak boleh. Katakan kepada orang tua, wahai ayah, atau wahai bapak, ini kalau bahasa sini, bahasa Malaysia ya, sesuai dengan yang antum ketahui ya, jangan panggil namanya langsung, tapi sebutlah ayah, bapak dan sebagainya. Begitu pula ibu kita, ibu kita bernama Fatimah misalnya, tak boleh langsung mengatakan Fatimah, ambilkan makan. Tidak boleh. Katakan kepada ibu kita, wahai ibu, ambilkan, tolong, ambilkan makan. Kalau kita masih kecil, ya, dan memerlukan bantuan ibu, panggillah ibu dengan sebutan-sebutan yang baik. Yang kelima, an yamshi khalfahuma. Kalau kita berjalan bersama orang tua kita, ayah atau ibu kita, berjalanlah kita di belakangnya. Jangan kita mendahului orang tua. Kita yang depan, orang tua di belakang kita. Nah, tak baik. Ini tak baik. Tak elok. Hendaknya orang tua kita yang di depan, kita di belakang. Kedua orang tua kita. Yang keenam, an yarda lahuma ma yurdi ma yarda li nafsi wa yakrah lahuma ma yakrah li nafsi. Hendaknya dia ridha, dia senang untuk keduanya apa yang dia senangi, dan dia ridhai untuk dirinya, dan dia benci untuk keduanya sesuatu yang dia benci untuk dirinya. Apa nih maksudnya? Maksudnya, apa yang kita suka untuk kita, itu pula yang kita suka untuk orang tua kita. Apa yang kita benci untuk kita, itu pula yang kita benci untuk orang tua. Misalnya, kita tak suka membawa beban yang berat. Ya, tak suka membawa beban yang berat. Wah, berat. Maka kita pun tak suka orang tua kita membawa beban yang berat. Ya. Kemudian kita suka, kita senang kalau kita beristirahat di tempat yang nyaman. Maka kita pun harus suka dan senang orang tua kita beristirahat di tempat yang nyaman, tempat yang baik, yang bagus, yang nyaman. Nah, begitu pula yang lain. Ini sekadar contoh. Dalam segala hal, hendaknya kita senantiasa seperti itu. Apalagi kepada kedua orang tua, kepada orang lain saja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia cinta, senang untuk saudaranya apa yang dia cintai atau dia senangi untuk dirinya. Ini dengan teman kita, dengan saudara kita. Seperti itu. Apalagi dengan orang tua kita. Ayah dan ibu kita. Nah, kita harus senang untuk keduanya apa yang kita senang untuk diri kita sendiri. Dan kita harus benci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita. Selanjutnya yang ketujuh, an yad'uwa lahuma bimaghfirati kullama da'a li nafsihi. Di antara birrul walidain adalah mendoakan kedua orang tua. Selalu berdoa untuk orang tuanya. Saat dia berdoa untuk dirinya, dia pun berdoa untuk kedua orang tuanya. Yaqul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah berfirman, yaqul rabbi irhamhuma, dan katakan, rabbi irhamhuma, ya Allah Rabbku, irhamhuma, berilah kasih sayang kepada keduanya. Kama rabbayani shaghira, seperti saat keduanya mendidik aku di waktu kecil. Nah, ini doa kepada orang tua. Doa untuk orang tua. Maka kita sebagai anak yang saleh harus atau wajib untuk mendoakan kedua orang tua saat kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Jangan lupakan orang tua. Ya. Yang kedelapan, ikramu asdiqai walidain. Ikram, yakni memuliakan. Menghormati dan memuliakan teman-teman orang tua kita. Ini juga bagian daripada birrul walidain. Walaupun itu kepada orang lain, untuk orang lain, tapi dia saudara ayah kita, atau dia teman ayah kita, dia teman ibu kita. Maka kita berbuat baik kepada mereka, ini termasuk berbuat baik kepada orang tua. Karena dengan itu tentu seseorang akan senang, orang tua akan senang dengan cara seperti itu. Nah, ini beberapa kewajiban untuk orang tua kita. Beberapa adab yang wajib kita lakukan, yang semestinya kita lakukan untuk orang tua kita, ayah atau ibu kita. Selanjutnya, tentu sebaliknya, kita tak boleh durhaka kepada orang tua, durhaka atau berbuat jelek atau tidak mau taat kepada orang tua. Ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Ala unabiyukum bi akbaril kabair? Ala unabiyukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar? Mau kalian memberitahu dosa yang terbesar dari dosa sebesar?" Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah, kami mau, kami ingin mendengar apa dosa yang terbesar itu. Beliau mengatakan, al-ishraku billah wa uququl walidain. Al-ishraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan uquq durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Rasulullah SAW menjadikan bahwa durhaka kepada kedua orang tua, tidak taat kepada keduanya atau salah satunya, ini merupakan dosa yang sangat besar. Berhati-hatilah kita dari dosa tersebut, jangan sampai kita terjerumus atau jatuh pada perbuatan dosa itu. Nah, untuk kita menjalik, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa tersebut. Nah, bagi kita yang masih memiliki orang tua, dua-duanya masih hidup, segeralah kita berbakti kepada keduanya. Gunakan waktu dan kesempatan. Gunakan masa berjumpa dengan mereka untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Bila salah satu dari orang tua kita telah wafat, ayah kita atau ibu kita, maka juga gunakan kesempatan dan waktu serta masa berjumpanya kita dengan mereka untuk baik, bersabar. Ini merupakan peluang atau kesempatan kita meraih surga, surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbakti kepada orang tua kita. Selanjutnya, beliau mengatakan, wal aqai wal ihsan wal aqai wal aqai berhadap terhadap al aqai. Siapa al aqai? Al aqai yang kerabat, bahasa di sini Indonesia kerabat. Ya, saudara ayah kita atau saudara ibu kita, aman bibi, ya, atau anak-anak mereka, atau sepupu dan yang lain, kerabat-kerabat. Nah, kerabat-kerabat atau keluarga, family kita, ini juga memiliki hak yang harus kita berikan dan wajib kita berikan kepada mereka. Allah SWT berfirman, wa'ati dzal qurba haqqahu, wa'ati dzal qurba haqqahu, dan berikan kepada dzal qurba, kerabat, haknya. Ya, berikan kepada mereka haknya. Mereka punya hak. Mereka berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, adab yang baik, dan berbuat baik dan bersilaturahmi kepada karib kerabat. Ini merupakan sebab dari sebab-sebab seseorang bisa boleh masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam hadis, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna arabiyan aradat an-nabi sallallahu alaihi wasallam masirahu. Ada seseorang datang kepada Rasulullah menghadang perjalanan Rasulullah. Ternyata orang itu hendak bertanya. Orang itu nak bertanya, akhirnya ya Rasulullah, ma yuqarribuni min al-jannah wa yubaiduni min an-nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ma yuqarribuni min al-jannah, amal apakah yang mendekatkan aku kepada surga, wa yubaiduni min an-nar, dan yang menjauhkan aku dari neraka. Allah, beliau menjawab, ta'budullah, ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلوا الرحم. Kamu beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kamu berbuat syirik dengannya, dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu bersilaturahmi, nyambung hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada karib kerabat. Ini yang menjadi hak mereka, para al-aqarib, karib kerabat kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Surah Muhammad ayat yang ke-22, fa'al asaitu in tawallaitu man tufsidu bil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Yani pada ayat tersebut Allah azza wa jal memberikan suatu ancaman untuk mereka yang memutus hubungan silaturahim, yang tidak berbuat baik kepada karib kerabat. Padahal dalam hadis Nabi SAW disebutkan dengan jelas, la yadkhulul jannata qati'u rahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah qati'u rahim, seseorang yang memutus silaturahmi. Yani hubungan karib kerabat tidak dia sambung, tidak berbuat baik kepada mereka kerabatnya. Ahibati fillah rahimakumullah, bersilaturahmi dan berbuat baik kepada kerabat memiliki keutamaan besar. Disebutkan dalam hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka untuk dihamparkan rezekinya, yakni dilebarkan, diluaskan rezekinya, dengan kata lain dapat rezeki yang banyak, barokah. Wa yunsa lahu fi azari, dan dipanjangkan umurnya. Yunsa lahu fi azari, dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimah, maka hendaknya dia yasil rahimahu, hendaknya dia yasil rahimahu, bersilaturahmi. Ya, banyak dia bersilaturahmi, yakni berbuat kebaikan untuk kerabat-kerabat. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud. Ahibati fillah rahimakumullah, bersilaturahmi ini dengan banyak cara. Dengan takunu bi'adamil adha, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kita atau perbuatan kita. Wal musa'adah al-waliyah, yang kedua, bisa, boleh dengan bantuan-bantuan harta. Ya, kita beri makan untuk mereka, kita beri hadiah untuk mereka, kita beri sedekah untuk mereka. Nah, misalnya kita sembelih kurban, kita bagi untuk mereka. Misalnya kita akikah anak kita pun undang mereka, kita panggil mereka, kita berikan kepada mereka makanan. Ada yang memerlukan bantuan, kita bantu dengan musa'adah maliyah, tabarruk, ya, bantuan harta benda kekayaan. Wabi ziarah, yang kedua ketiga, dengan kita ziarah, yakni bersilaturahmi, kita kunjungi, kita datang ke rumahnya, ya. Wabi du'a, yang keempat, dengan mendoakan, berdoa untuk mereka. Wal amar bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bin nasihah, wabil nasihah, juga dengan mengarahkan mereka kepada yang baik, memerintahkan mereka untuk beramal yang baik dan menjauhkan mereka dari yang mungkar, ya, membimbing mereka, mengajak mereka untuk beramal soleh. Ini semuanya adalah bagian daripada silaturahim. Intinya bisa dengan kata-kata yang baik dan dengan perbuatan yang baik, juga dengan memberikan harta benda yang kita miliki, yang kita punya. Nah, ini silaturahim, kita melakukan silaturahim dan berbuat baik kepada karib kerabat kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, al-jiran. Wal-jiran, jiran yakni tetangga, ya. Di antara adab-adab untuk tetangga kita, yaitu al-jiran, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat tentang al-jiran. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-26, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari al junub wassahibi bil janbi wa ibnis sabil. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, yang pertama ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, wala tusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik sedikitpun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, bapak dan ibu. Wabidil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat, dzil qurba. Wal yatama, lalu kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wal jari, dzil qurba, wal jari junub. Lalu, al jar, dzil qurba, kerabat yang dekat. Wal jari junub, dan kerabat yang jauh. Wassahibi bil jambi waqtis sabil, demikian pula as-sahib bil jambi waqtis sabil, dan seterusnya. Nah, jadi berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Ma zala Jibril yusini bil jar, masih terus Malaikat Jibril yusini bil jar, mewasiatkan kepadaku bil jar, untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira bahwa Jibril sayuwarithu, akan memberikan warisan untuk tetangga. muttafaqun alaih. Nah, ini sebagai bukti bahwa tetangga adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang harus kita perhatikan hak-haknya. Ya. Pada hadis yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul jiran indallah khairuhum lijari. Khairul jiran indallah khairuhum lijari. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang paling baik untuk tetangganya. Yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik untuk tetangganya. Beliau juga bersabda bahwa berbuat baik kepada jiran, tetangga merupakan salah satu konsekuensi daripada iman. Merupakan salah satu kewajiban daripada keimanan. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Pada hadis yang lain disebutkan, fala yu'ti jarahu, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dan tetangga yang baik ini merupakan salah satu daripada kebahagiaan. Beliau pun mengatakan, arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salihatu wal-mas'al wasi' wal-jarus salih wal-farkadul hani. Arba'un minas sa'adah, empat hal minas sa'adah termasuk kebahagiaan. Al-mar'atu, wanita yang salihah, wal maskan wasi', tempat tinggal atau rumah yang luas, yang lapang, wal jarus salih, tetangga yang baik, wal marqabul hadi, dan kendaraan yang nyaman, yang baik, nyaman, kereta misalnya yang baik, yang nyaman. Nah, ini kebahagiaan-kebahagiaan duniawi. Bila kita menggunakannya untuk kepentingan ukhrawi, akhirat, ya, ini baik, bagus. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan tentang wajibnya kita berhati-hati dari menzalimi tetangga. Beliau mengatakan dalam hadis, wallahi la yu'min, demi Allah la yu'min, tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Dari kejelekan-kejelekannya. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya atau kejelekan-kejelekannya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tetangga tersebut la yu'min, tidak beriman. Sampai tiga kali beliau menyebutnya, yakni imannya begitu tipis, jauh daripada kesempurnaan. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, menjadi kewajiban kita bersama untuk berbuat baik kepada tetangga. apakah itu tetangga kita yang dekat ataupun tetangga yang jauh, semua. Namun tetangga itu ada tiga macam. Seperti penjelasan para ulama rahimahullah. Ada tetangga yang memiliki tiga hak. Ada tetangga yang memiliki dua hak. Dan ada tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga kita yang memiliki tiga hak adalah seorang tetangga yang muslim dan dia kerabat kita sendiri. Tetangga muslim dan kerabat kita. Dia punya tiga hak. Yang pertama hak sebagai tetangga. Yang kedua hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga hak sebagai saudara atau kerabat. Yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak. Siapa dia? Dia adalah tetangga yang muslim tapi bukan kerabat kita. Dia punya dua hak. Hak yang pertama sebagai tetangga. Hak yang kedua sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga yang kafir, non-muslim, bukan muslim. Dia punya satu hak, yaitu sebagai tetangga kita, tapi dia tidak punya hubungan kekerabatan, aqarib, dan dia tidak pula seorang muslim. Nah, kita harus memperhatikan hak-hak dan masing-masing orang yang punya hak tersebut. Kita berikan hak mereka sesuai dengan anjuran agama kita. Nah, inilah kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Dan di antara bentuk atau cara berbuat baik kepada tetangga kita adalah dengan kita misalnya memberi makanan kepada mereka. Sampai beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza tabakhta maraqan fa'sir ma'ahu." Menganggur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Ila tabakta marapan. Kalau kamu memasak masakan ya kuah berkuah, yakni kalau di sini misalnya sop ya, sup sop atau yang lain, kata beliau, aksir ma'ahu, perbanyaklah airnya. Tumanfur ahla baitin min jiranika. Kemudian lihatlah. Ya, tengok. Ahla baitin min jiranik. Keluarga-keluarga. Tetangga-tetanggamu. Fulan, fulan. Ya. Syasimhum minha bima'ruf. Berikan hadiah dari marak tersebut. Dari masakan tersebut dengan cara yang baik. Ya, berikan kepada mereka dengan cara yang baik. Ini sebagai salah satu wujud atau praktik daripada berbuat baik kepada tetangga kita. Demikian pula bila kita melihat mereka sakit, kita jenguk. Bila mereka memerlukan bantuan, kita bantu mereka. Ya, bila mereka meninggal, kita pun mati, kita pun takziah dan mengiringi jenazahnya serta menyolatinya. Begitu pula amalan-amalan yang lain yang baik yang dapat kita lakukan untuk tetangga-tetangga kita, sudah semestinya kita melakukannya berdasarkan anjuran-anjuran Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang lalu. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas, bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang nafi serta berbuah amal yang soleh insyaallah ta'ala. Baik, cukup sampai di sini. Ada beberapa soalan ya, ada soalan. Yeah, ada soalan pertama. Saya minta nasihat Ustaz, bagaimana contoh-contoh walimah nikah, contoh-contoh walimah nikah Nabi, para sahabat atau ulama-ulama salaf kita. Walimah nikah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir Ali radhiyallahu an, awlim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan walimah ketika pernikahan beliau dengan Sofia, tapi tidak menyembelih kambing. Beliau walimah dengan menghidangkan makanan-makanan ringan, yakni tidak daging, susu yang dikeringkan dan yang sejenisnya, kurma dan yang lain. Artinya dalam walimah di sini ulama mengatakan merupakan suatu kewajiban karena Rasulullah memerintahkan untuk walimah. Yang kedua, dalam hal hidangan makanan, dibolehkan dengan makanan yang ringan, sederhana, dan lebih baik lagi makanan-makanan itu makanan yang seperti daging misalnya, lebih bagus. Disebutkan pula oleh para ulama, bahkan dalam Nabi, anjuran untuk mengundang atau memanggil orang-orang miskin. Khairul syarru ta'am ta'amul walimah, kata Rasul. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaiha al-aghniya wa la yud'a ilaiha al-fuqara. Walimah yang dipanggil, diundang orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada. Wala yud'a ilaihi al-fuqara, tapi orang yang fakir ya tidak diundang atau tidak dipanggil. Nah, ini menunjukkan bahwa justru kita dianjurkan untuk mengundang atau memanggil fuqara, orang-orang yang miskin, untuk walimah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kaidah-kaidah yang sifatnya umum, bahwa dalam walimah tentu diupayakan tidak ada ikhtilat, yaitu percampuran, campur baur, pembauran antara laki-laki dan perempuan. Diusahakan tempat yang terpisah dengan tabir atau dengan pemisah yang lain. Laki-laki tersendiri, perempuan tersendiri. Ya. Kemudian inti daripada walimah tersebut adalah semacam pengumuman atau semacam pemberitaan bahwa ini terjadi pernikahan yang resmi, pernikahan yang sah secara syar'i. Bukanlah ini sifah. Ya, bukanlah ini perzinahan atau yang sejenisnya. Ya, karenanya bahwa al-farq bainan nikahi was-sifah, perbedaan antara pernikahan yang syar'i dengan sifah perzinahan adalah dengan walimah. Adapun selain itu, misalnya ada sedikit ceramah atau nasihat, yaitu kalau tidak dijadikan kebiasaan, ya insyaallah boleh saja sesekali ada semacam wasiat atau nasihat ya untuk hadirin atau untuk tamu dan tuan. Ya. Berkenaan ada soalan berkenaan kalau bermain pakaikan dap. Di Malaysia panggil terkompak. Dap. Permain. Rebana. Bermain rebana disebutkan ini merupakan rukhsah keringanan dalam acara walimah. Tapi itu dilakukan di antara kaum wanita anak-anak. Ya. Al-jariyah yakni seorang anak wanita menabuh rebana. Lalu wanita-wanita yang lain melihatnya, ya, melihat wanita atau anak perempuan tadi menabuh dan menindakkan lagu-lagu yang baik, ya, tidak yang jelek. Itu rukhsah untuk kaum wanita. Tapi kalau rebana ditabuh di kaum laki-laki atau perempuan nyanyi di hadapan laki-laki, ya tak boleh. Ya. Ini khusus waktu pernikahan atau walimah dan khusus untuk kaum wanita. Bapak. Ya. Allah. Bila ada kerabat kita yang tergolong miskin, apakah zakat? Zakat boleh diberikan pada mereka. Kerabat kita lebih berhak dibanding yang lain. Kalau kerabat itu maksudnya siapa? Saudara atau anak paman atau siapa itu? Ya, saudara. Saudara kita boleh. Boleh. Asal dia miskin, fakir atau miskin, boleh. Ada soalan ini, ada riwayat tentang Nabi SAW angkat tangan ketika doa selepas wudu. Tidak ada. Allah alam, saya tak tahu sampai saat ini ada riwayat bahwa beliau mengangkat tangan saat berdoa setelah wudu. Setahu saya tidak ada riwayat yang mengangkat tangan. Persoalan ini, bagaimana jika seorang ibu itu membenarkan anaknya pergi berjihad di jalan Allah? Adakah tidak Ibunya membenarkan berjihad. Ibunya membenarkan anaknya pergi berjihad di jalan Allah. Kalau jihad itu jihad yang syar'i, sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, bersama seorang imam penguasa muslimin, dengan izin penguasa muslimin, ya, berjihad melawan orang-orang kafir, harbi, lalu orang tua membenarkan anaknya, maka diperbolehkan, ya, dibenarkan bagi anak itu untuk pergi berjihad di sabilillah. Bagus, ya, seperti itu. Tapi kalau jihad yang tidak syar'i, ya, seperti sekarang ini orang-orang takfiri, orang-orang khawarij menyuarakan jihad, tapi bukan jihad yang syar'i, nah, tidak boleh. Kami minta nasihat dari nasihat untuk para ikhwan di Malaysia, yakni untuk persamaan supaya mungkin yakni dengan ikhwan salaf yang di Malaysia, supaya kita tidak berpecah belah di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu agama Allah, Al-Quran, Sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang larangan untuk berpecah belah. Dia mengatakan kepada para sahabat ketika itu, ketika muncul perselisihan di antara mereka, dia pun mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina al-qurikum da'uha fa innaha muttinah. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Da'uha, tinggalkan itu semua, jauhi itu semua. Fa innaha muttinah, itu sesungguhnya seruan-seruan yang berbau busuk. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi merupakan kewajiban kita untuk berukhuwah fillah, bermahabbah, saling cinta fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu ingat bahwa benar-benar kita berukhuwah dan bermahabbah karena Allah, bihablillah, dengan tali Allah, yakni dengan berpegang teguh, sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita semua berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman as-salafus salih, pemahaman yang benar, kita pasti akan bersama-sama dan akan berukhuwah dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau ada seseorang yang menjauh dari hablullah, menjauh dari kitabullah, menjauh dari sunnah Rasulullah, agar dia yang menjauh daripada ukhuwah, perlu kita berikan kepadanya suatu nasihat, kita berikan kepadanya suatu pesan agar tidak menjauh daripada kitabullah dan sunnah Rasulnya dan pemahaman as-salafus salih. Mari kita sama-sama berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulnya, dengan pemahaman as-salafus salih, maka insyaAllah akan terwujudlah ukhuwah yang benar dan ukhuwah yang dimaukan dan dianjurkan oleh Islam. Kalau ada perselisihan dalam urusan-urusan pribadi, urusan duniawi, maka itu ya hendaknya kita saling mengalah, ya, saling mengalah. Kita merelakan hanya urusan-urusan duniawi, ya. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang lebih baik. Namun kita harus lebih memperhatikan urusan-urusan agama, ya, hal-hal agama, tentang agama, ini yang harus kita lebih dahulukan. Banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk persekutuan Ahlussunnah Salafiyin, karena dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan dan menjawab doa kita. Ya, inilah insyaallah akan terwujud apa yang dimaukan oleh Islam. Allah taala. Barakallahu fiik ya Syekh, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Cukup sudah? Insyaallah. Baik, ana astaghfirukum, saya minta izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.